Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mulai sore ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Majalis Ramadan, buah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka pada majlis yang pertama tentang fadl syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, beliau sebutkan bahwa bulan ini merupakan musim azim, musim yang begitu agung, yang Allah menggandakan padanya pahala berlipat-lipat. Allah perbanyak anugerah dan pemberiannya kepada hambanya. Dibuka padanya pintu-pintu kebaikan bagi setiap orang yang berniat dan berkeinginan untuk baik. Maka Ramadan merupakan syahrul khairat wal barakat, bulan penuh kebaikan dan berkah. Syahrul minah wal hibat, bulan penuh pemberian dan penghibaan anugerah. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 185, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan sekaligus penjelasan dari hidayah dan furqan, pembeda. Maka bulan ini diliputi, dipenuhi dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka, yang keutamaannya begitu banyak tersebutkan di dalam hadis dan riwayat mutawatir, antara lain di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu jannah dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu, diikat para syaitan. Beliau jelaskan bahwasanya dibuka pintu-pintu jannah di bulan ini karena banyaknya amalan soleh yang dilakukan di bulan ini. Sekaligus ini sebagai terghib, sebagai motivasi untuk orang mau beramal baik. Ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan dari mukminin. Mungkin saja kalau di luar Ramadan mereka masih berbuat dosa dan maksiat ahlul iman, tapi ketika Ramadan tertekan dan minim sedikit kemaksiatan yang mungkin muncul dari mereka, Begitu pula para syaitan diikat sehingga mereka tidak sebebas di bulan-bulan lain untuk menggoda dan membisikkan kerusakan dan kejelekan kepada mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisal fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal ummami qablaha." Umatku ini diberi lima perkara di Ramadan yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu khulufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, para malaikat pun beristighfar mendoakan memintakan ampunan bagi mereka selama mereka puasa sampai mereka berbuka. Wa yuzayyinullahu kulla yawm jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul ma'una wal adha wa yasiru ilaiki. Kemudian Allah menghiasi surganya setiap hari Ramadan, dan Allah berkata, tidak lama waktunya, sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh akan melepaskan segala penat dan gangguan dalam kehidupan dunianya, dan setelah itu mereka akan mengarah masuk kepadamu, yakni surga. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilai fi ghairihi. Diikat padanya di bulan Ramadan maradatu syayatin, para syaitan yang melampaui batas kejahatannya, maka mereka tidak bebas seperti kebebasan mereka di bulan-bulan lain. Wa yughfaru lahum fi akhiri laila, dan diampuni untuk mereka di akhir malam. Qila, ya Rasulullah, ahiya lailatul qadr? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud malam lailatul qadr? Qala la, jawab Rasulullah, tidak, bukan. Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qadha amalah. Akan tetapi seorang yang telah berbuat, telah bekerja, beramal, upahnya akan diberikan padanya secara utuh sempurna ketika selesai mengerjakan amalannya. Yaitu terfahami dari hadis ini bahwa diampuni mereka di setiap malam, artinya di setiap hari. Di akhir malam artinya di setiap malam, di setiap hari, bukan hanya di Lailatul Qadar. Hadis juga diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi. Perkara lima keutamaan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini merupakan simpanan kebaikan yang Allah berikan untuk umat ini khusus, dan tidak Allah berikan itu pada umat-umat yang sebelum ini, sehingga ini kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini. Dan jika dilihat sungguh sangat banyak keutamaan kenikmatan yang Allah berikan pada umat ini. Dalam Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di umat manusia karena kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Maka perincian dari hadis ini, yang pertama yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, khulufa misaim atyab indallah min rihil misk, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Khuluf atau khuluf, aroma bau dari mulut ketika kosongnya lambung dari isi, nggak ada makanan, kosong sehingga gas ini yang naik, dan tentu di hitungan manusia, penilaian manusia itu bau, tidak sedap dan tidak menyenangkan. Tetapi di sisi Allah beda. Atyab min rihil misk, lebih harum dari minyak misik, karena bau ini muncul dari peribadatan dan ketaatan kepada Allah. Dan setiap yang muncul akibat ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka itu mahbub, dicintai, disenangi oleh Allah. Dan Allah gantikan bahkan bagi orangnya ganti yang jauh lebih baik, lebih afdal, dan lebih thayyib. Oleh sebab itu asyhad yang mati di medan perang fisabilillah, yang menginginkan dengan perangnya antakuna kalimatullahil ulya, kalimat Allah itu yang tertinggi, dia akan datang di yaumul qiyamah jurhuhu yath'ubu dama launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk, dalam keadaan lukanya masih bercucuran darah, warna-warna darah, tetapi baunya lebih harum dari minyak misik. Padahal di dunia atau dalam penilaian manusia, bau darah tidak ada orang yang senang. Amis, lengir, orang jijik. Tetapi karena darah ini keluar karena ketaatan kepada Allah, jihad fisabilillah, maka di sisi Allah itu lebih harum dari minyak misik. Begitu pula ketika haji, Allah membanggakan yang haji di hadapan para malaikatnya. Allah katakan, unduru ila ibadi haula ja'uni syu'than hubron, lihat hamba-hambaku itu datang dari tempat-tempat jauh dalam keadaan syu'than hubra, rambutnya terurai ya, karena perjalanan jauh, banyak debunya, namanya juga perjalanan lama dan jauh. Yang itu pula kalau di perhitungan manusia mungkin akan mereka katakan pemandangan yang tidak baik, kondisi orang yang kurang terhormat, banyak debunya, rambutnya terurai ke sana kemari karena lamanya safar dan capek perjalanan. Tetapi di sisi Allah, justru Allah banggakan mereka itu di hadapan para malaikatnya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hal itu pula sama, karena munculnya ini karena ketaatan kepada Allah. Karena dia meninggalkan larangan-larangan ihram. Tidak menggunakan wewangian, tidak mengambil rambutnya atau mencukurnya. Mungkin kalau di luar ihram, orang melihat rambutnya kusut atau kurang rapi, dia ke tukang cukur, dia potong. Kurang rapi, dia kasih minyak wangi atau minyak rambut yang harum, dan seterusnya. Ini sebaliknya, tapi karena ketaatan kepada Allah menjalani ihram, maka begitu pula Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Sifat yang kedua di dalam hadis malaikat, beristighfar untuk mereka sampai mereka berbuka. Malaikat tentunya ibadum mukramun, hamba Allah yang sangat mulia. Yang Allah sebutkan dalam At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidaklah bermaksiat kepada Allah dari segala perintah Allah, dan mereka lakukan segala yang Allah perintahkan padanya. Maka sangatlah pantas doa para malaikat ini untuk mustajab, dikabulkan. Terutama di sini, doa malaikat untuk orang yang puasa. Di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan malaikat itu beristighfar, memintakan ampunan bagi orang-orang yang puasa di umat ini. Ini juga pengangkatan dan pemuliaan kepada umat ini, sekaligus penjelasan tentang keutamaan puasa yang mereka lakukan. Istighfar ma'ruf, talabul maghfirah, memintakan ampunan. Ampunan itu satrud dzunub, dihapus, ditutupi dosa itu. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Watajawus anha, dan bahkan kemudian tidak dianggap si hamba itu telah melakukan dosa, betul-betul dihapus dari catatan dosa-dosa dia, diampuni Allah. Dan maghfirah ini a'lal matalib, termasuk dari tujuan yang tertinggi, asmal ghayat, tujuan dan keinginan hamba yang terbesar. Karena kita mengingat Bani Adam khata'un, banyak salahnya, musrifun, banyak melampaui batas, banyak kezolimannya, dosanya, makanya mereka sangat memerlukan ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, bahwa Allah menghiasi surganya untuk mereka yang puasa di setiap hari. Lalu Allah katakan dalam hadis tadi, tidak lama lagi waktunya hamba-hambaku itu akan melepaskan segala gangguan dan penatnya kehidupan dunia. kemudian datang memasukimu surga. Maka Allah menghiasi surganya di setiap hari sebagai persiapan. Allah siapkan untuk menyambut hamba-hambanya yang saleh, yang berpuasa. Dan ini juga terghib, motivasi, bagaimana agar mereka memasuki dan sampai ke surga itu. Hadis menyebutkan, enggak lama lagi mereka orang-orang soleh hambaku ini melepaskan penat dan gangguan kehidupan dunia. Nah, ini capek dan letihnya kehidupan dunia, segala gangguan dan sulitnya hidup. Karena mereka selama hidup lebih bersungguh-sungguh dalam amal saleh, ibadah kepada Allah, yang di situ kunci kebahagiaan mereka dunia dan akhiratnya, sehingga mereka akan sampai ke Darussalam, Jannatullah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang keempat, maradatu syayatin yusaffadun, syaitan-syaitan yang jahat, yang melampaui batas, dibelenggu, diikat. Sehingga karenanya, mereka tidak bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, untuk menggoda dan merusak hamba-hamba Allah yang saleh, menyesatkan mereka dari al-haq, atau menggembosi mereka dari kebaikan untuk meninggalkan amal-amal baik. Dan ini tentunya pertolongan Allah kepada mukminin. Ditahan musuh mereka yang satu ini, musuh yang selalu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka Sa'ir. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya kita melihat orang-orang saleh selama mereka di bulan Ramadan lebih semangat dalam berbuat baik, beramal saleh, lebih kuat untuk menjauhi segala kemaksiatan dan dosa dibanding semua itu. Dibanding bulan-bulan yang lainnya, di Ramadan lebih. Sifat yang kelima, bahwa Allah mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam di bulan ini. Hal itu jika mereka menjalankan apa yang seharusnya mereka amalkan selama puasa di bulan Ramadan ini. Dari siam, puasanya. Dari qiyam, qiyamul lailnya atau sholat tarawehnya. Jika mereka jalankan semua itu dengan baik, maka sebagai bentuk keutamaan dari Allah, Allah sempurnakan pahala untuk mereka setelah mereka menyelesaikan amalan ibadahnya. Makanya di dalam hadis disebutkan, fa innal amil yuwaffa ajrahu indantihai amalih. Namanya juga amil, layaknya pekerja akan dapat gaji utuh, mendapat upah secara sempurna setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik di setiap akhir harinya. Tentunya bedanya, ini permisalan saja, Kalau manusia itu hak dia sebagai pekerja, berhak dia tuntut kepada tuannya atau yang memperkerjakan dia. Tetapi ini bukan hak menuntut, melainkan murni pemberian dari Allah, rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada mukminin. Dan Allah memberi keutamaan kepada mukminin pahala ini dari tiga sisi. Sisi yang pertama, Allah mensyariatkan untuk mereka amalan saleh yang itu menjadi sebab terampuninya dosa mereka, terangkatnya derajat mereka. Kalau saja Allah tidak syariatkan semua itu, tentunya mukminin pun tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan syariat-syariat tadi. Makanya ibadah tidaklah diambil kecuali dengan wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya. Maka Allah mengingkari mereka yang membuat syariat sendiri, ajaran sendiri tanpa tuntunan darinya dan ajaran Rasul-Nya. Bahkan Allah sebutkan itu bentuk dari kemusyrikan. Firman Allah, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dhan bihillah. Dalam Asy-Syura 21. Apakah mereka punya sekutu syirik yang mensyariatkan bagi mereka agama yang itu tidak diizinkan oleh Allah? Sisi yang kedua, bahwa Allah yang memberi taufik kepada mereka pula untuk beramal saleh, yang itu tidak didapati oleh banyak manusia. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita pun dan setiap mukmin tidak akan bisa melakukan amalan-amalan saleh tersebut yang Allah syariatkan tanpa taufik darinya. Dan kita melihat begitu banyak dan masih banyak dari muslimin hadahumullah yang merusak puasanya dengan berbagai perbuatan yang sia-sia, tidak dia jaga, dan tidak ada amalan semangat lebih beramal saleh, beribadah. Maka ini murni taufik yang Allah berikan kepada mukminin. Firman Allah dalam Hujurat 17, Yamunnuna alaika an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, falillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, in kuntum sadiqin. Mereka seakan memberi jasa kepadamu dengan keislamannya. Katakan, jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Justru Allah yang memberi jasa kenikmatan pada kalian, di mana Allah hidayahi kalian untuk iman jika kalian benar-benar jujur kepadanya. Sisi yang ketiga, Allah pula yang memberi keutamaan pahala besar digandakan untuk mereka. Satu kebaikan sampai 10 kali lipat digandakan, sampai 700 kali lipat, sampai digandakan berlipat-lipat ganda tanpa hitungan. Maka keutamaan semuanya dari Allah, pahala pun darinya. Falhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah di awal maupun di akhirnya. Maka memasuki dan mendapati bulan Ramadan, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kewajiban setiap hamba yang mendapat kenikmatan itu untuk rujuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya dari segala kemaksiatan, menuju memperbanyak ketaatan kepadanya, rujuk dari segala bentuk kelalaian dari Allah, dari akhirat, menuju zikrullah, selalu ingat dan banyak berzikir kepada Allah, rujuk dari jauh dari Allah menuju dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepadanya dalam segala urusannya. Ini majelis pertama dari majelis Ramadan. Kita cukupkan insyaallah kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.